baba simamisha duniani shuke. Kamara kufuru nimechoka mapenzi niache. Baba nakanga mama nadanga, nangaika kuzichanga. Sina kiwanja sina kitanda uongo. Mimi ni simba yeye ni yanga, yani vipweka na vimwanga. E Mungu baba ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga au kachoka daga, mara vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Magi njo, magi njo, joni nawe mikono, benzi la sikitiko mwana lifike kikomo. Nani komoa, anani komoa, hata hili sitinge. Anani komoa, oh baby, anani komoa, anani komoa, oh nimechoka sitaki yeye. Anani komoa, yeah. Ananiacha hoi, hoi. Anajisahau, ananiona toi, toi. Mwenzenu matezo dele ninapata shida. Upenda na penda ila napoteza muda. Muda, muda, eh. Ah, eh. Ah, mipaka na shanga au kachoka daga, mara vipweka weka vimezidi. Oh, kiputumuka osa shibe shake ukanja, kila siku visa visa virazidi. Maginjo,